Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد أمهات رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله kembali mudahkan kita semua untuk bermajlis dalam rangka untuk menambah keilmuan kita, juga menambah keimanan kita, dan juga menambah semangat kita di dalam beramal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi yang sebelumnya kita kaji secara rutin, yaitu materi yang terkait dengan al-aqidah. Kita akan membaca kembali penjelasan atau nukilan-nukilan faidah terhadap kitab At-Tauhid yang kita ambil sebagiannya dari syarah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dikenal kitabnya Al-Qawlul Mufid Syarhu Kitab At-Tauhid. Pada pertemuan terakhir yang sebelumnya kita membaca tentang beberapa faedah, beberapa poin dari bab yang menerangkan tentang sebab-sebab yang menjadikan seorang dari kalangan manusia terjatuh ke dalam kekufuran dan terjatuh ke dalam perkara yang menjadikan bisa keluar dari agamanya adalah bersikap mengkultuskan orang-orang saleh secara berlebihan. Faedah yang telah kita baca dari poin ini adalah kita memahami penjelasan dari ayat yang ada di dalam surah Nuh. Ayat yang ada di dalam surah Nuh. Penjelasan di dalam poin ini yaitu menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan tidak secara spontanitas atau sekaligus. Kemudian yang ada di dalam surah Nuh, adanya orang-orang dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang terus berupaya mengkondisikan umat agar berpegang teguh dengan ajaran kebatilan. Agar berpegang teguh dengan ajaran kebatilan, yaitu peringatan dari mereka dengan ucapan yang disebutkan oleh Allah, ucapan mereka di dalam Al-Quran dalam surah Nuh tersebut, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Dan mereka berkata, tokoh-tokoh masyarakat dari kaumnya Nuh alaihi salatu salam, jangan engkau tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan engkau tinggalkan waddan, patung yang dibuat disebut atau dinamai wad. Kemudian jangan pula suwa', ini juga sama, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Ini nama-nama orang-orang saleh pada awal dahulu ketika masih hidup. Ketika orang-orang ini meninggal, nama-namanya tetap dikenang, lalu dibuat patung-patung dan diberi nama-nama patung-patung tersebut dengan nama-nama ini. Kemudian tokoh-tokohnya ini berpesan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan kalian, yaitu waddan wa suwa'an wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Ini cara mereka orang-orang musyrik. Berbeda dengan cara kaum muslimin orang-orang yang beriman. Mereka berupaya berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian berpegang teguh dengan kesabaran. Maka demikian pula dari waktu ke waktu yang terjadi, orang-orang yang mereka menempuh ajaran yang menyimpang berupaya dengan segenap kemampuannya untuk bertahan di atas ajaran kebatilan. Meskipun disodorkan kebenaran, meskipun disodorkan kepadanya hujjah, meskipun disodorkan berbagai macam bukti tentang jelasnya, terangnya kebenaran, mereka tetap menolak. Mereka tetap beralasan. Mereka tetap bersikukuh di atas ajaran kebatilan dengan tanpa ada hujjah sekalipun. Maka ini sama seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di masa lalu. Yang ketujuh, jibillatul adami fi kaunil haq yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Ini maksud dengan jibillah maksudnya memiliki tabiat, yakni tabiat manusia, tabiat Bani Adam, tabiat atau kebiasaan atau karakter atau tipikal manusia Bani Adam di dalam keadaannya terkait dengan kebenaran, dan juga kebatilan. Keberadaan di dalam hatinya itu akan mengalami fluktuasi, akan mengalami perubahan, bisa meningkat bisa menurun. Ini tabiat manusia. Kebenaran, kebatilan yang ada itu akan mengalami peningkatan dan juga penurunan di dalam hatinya. Sebagaimana pula keimanan, iman seorang manusia itu akan mengalami fluktuasi, bisa meningkat bertambah, bisa menguat bertambah, dan bisa menurun berkurang melemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Allah mensifati manusia dengan dua sifat. Ada manusia yang mensucikan jiwanya, maka dia memiliki potensi dan diberikan harapan, janji oleh Allah SWT untuk mendapati keberuntungan. Sifat yang lain, orang yang mengotori jiwanya, maka Allah SWT berikan ancaman akan tertimpa kerugian. Sifat yang lain Allah sebutkan tentang manusia, innal insan ladzalumun kaffar, innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia benar-benar suka berbuat zalim dan suka berbuat kekufuran. Ini dari sisi arah, di mana manusia memiliki dua potensi tabiat. Ketika yang terjadi yang seperti ini, maka orang-orang yang demikian keadaannya Allah ancam untuk tertimpa kerugian. Tetapi di lain sisi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada manusia adanya potensi iman, adanya potensi untuk manusia bisa beramal saleh, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk siapa saja yang memanfaatkan anugerah karunia tersebut, dia bisa mendapatkan yang namanya derajat yang tinggi, jauh dari tertimpa kerugian. Dan Allah telah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Illa alladzina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ganjaran ghairu mamnun yang tidak akan terputus. Coba dicermati ayat-ayat ini. Pertamanya Allah menyatakan bahwa telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian Allah nyatakan setelah dibentuk dengan bentuk yang paling baik, Allah kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Bisa difahami, dua pemberitaan ini bertolak belakang. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi ketika mengembalikan dikembalikan ke tempat yang paling rendahnya? Apa kaitannya? Kaitannya karena banyak dari kalangan manusia tidak mensyukuri tentang penciptaan Allah tersebut dan tidak memahami bahwa ketika Allah telah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk, Allah juga menyediakan tempat yang paling baik. Tetapi mengapa mereka justru tidak memanfaatkan semua itu? Sehingga Allah ancam bahwa mereka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Asfala safilin, asfal. Yang kalau kita bilang aspal, aspal itu tempatnya di bawah. Bahasa Arab asfal itu juga di tempat rendah. Asfala safilin. Jadi orang-orang yang paling rendah tempatnya, paling hina. Namun di sana ada orang-orang yang dikecualikan, tidak termasuk golongan yang dikembalikan oleh Allah ke tempat yang rendah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Maka mereka mendapatkan ganjaran. Itu yang pertama, orang-orang yang beriman, beramal saleh. Maka ini nikmat di atas nikmat. Nikmat yang pertama diciptakan dengan sebaik-baiknya. Diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia dengan apa yang Allah karuniakan itu semuanya serba sempurna. Coba kita simak sedikit tentang betapa sempurna ciptaan Allah. Kalau kita masih belum bisa mencerna dengan seksama, kita berbicara apa yang bisa kita tangkap dari kenyataan. Misalkan saja kita mendengar ada orang gagal ginjal, kemudian ditemukan alat canggih untuk bisa berfungsi menggantikan fungsinya ginjal. Orang lebih kagum kepada hasil temuan teknologi canggih itu ketimbang mengagumi kecanggihan ginjal yang Allah ciptakan. Coba kita perhatikan. Ginjal Allah ciptakan, lalu bekerja semenjak mulai aktif. Bekerja sepanjang waktu dan tidak pernah ada yang namanya periode-periode pembatasan. Selama ginjal itu masih berfungsi dengan semestinya, orang tidak pernah repot ngatur jadwal dan tidak pernah repot untuk memikirkan, saya ini makan apa sehingga nanti menghitung, wah ini waktunya ginjal kerja. Tidak pernah begitu. Kemudian kerja ginjal itu secara otomatis memberikan apa yang diperlukan oleh tubuh dengan perhitungan-perhitungan yang dari sana kemudian orang bisa mengetahui secara teori. Sedangkan alat-alat itu bekerja yang katanya sudah canggih. Yang pertama, kerja alat itu tidak bisa sesempurna ginjal. Buktinya apa? Umur darah yang dibersihkan dengan alat bantu itu katanya hanya berlangsung 2 kali 24 jam bersihnya. Itu pun bersih, tentunya beda dengan bersih yang dihasilkan oleh ginjal yang sehat. Ketika sudah lewat 2 kali 24 jam, itu darah sudah kotor lagi. sehingga paling lama orang itu seminggu harus cuci darah lagi. Kalau mau sehat, 3 hari sekali cuci darah. Ada jadwalnya. Oh, ini jadwal cuci darah. Demikian pula ada pengontrolan. Maka kenapa? Semakin berat yang dimakan, maka akan semakin cepat pula jadwal cuci darah. Ini tidak pernah terjadi ketika ginjal itu dalam keadaan sempurna. Tidak pernah orang memikirkan ini jadwal cuci darah. Darahnya sedang dicuci, berhenti, istirahat. Makan juga begitu. Boleh yang berat-berat. Misalnya ginjalnya kasihan. Tidak pernah begitu. Makan apa saja. Semua bisa diatasi oleh ginjal. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah orang bersyukur tentang itu? Pernahkah orang mensyukuri diberikan ginjal sehat? Diberikan, belum berbicara tentang livernya, berbicara tentang jantungnya, berbicara tentang segala macam. Itu semua rangkaian yang Allah ciptakan secara sempurna sebaik-baiknya. Belum wajahnya yang pria ganteng, yang wanita dengan sifatnya. Itu semua karunia Allah. Allah ciptakan dengan secara sempurna sebaik-baiknya. Tapi ternyata semua itu dimanfaatkan. Ginjal kerja siang malam bertahun-tahun mencuci darah. Ternyata darah itu dikotori. Darahnya terbentuk dari makanan-makanan yang haram. Diisi nutrisinya hasil dari yang haram. Nanti sudah dicuci bersih secara biologis. Dari kotoran racun-racun menjadi nutrisi. Bisa mengaktifkan organ-organ tubuh yang lainnya. Ternyata setelah sehat, kuat tenaganya untuk maksiat, pikirannya untuk maksiat, mengalir ke mata, matanya untuk maksiat, mengalir ke lisan, lisannya untuk maksiat, mengalir ke kaki, kakinya jalan ke maksiat, terus begitu, mengalir ke telinga, telinganya untuk mendengarkan maksiat. Sehingga pantas kemudian sudah diciptakan dengan begitu sempurna. Ternyata ketika kembali, tempatnya di tempat yang paling rendah. Karena begitu yang dilakukan oleh bangsa manusia. Kecuali bagi mereka-mereka yang sadar akan nikmat Allah yang agung, lalu menyambutnya dengan keimanan, lalu menyambutnya dengan amalan saleh. Sadar bahwa itu semua pemberian Allah. Yang Allah nyatakan, wa in ta'udul ni'matallahi la tuhsuha, kalau sekiranya kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa. Nikmatnya begitu banyak. Disyukuri. Kalaupun seandainya dijadikan semua potensinya untuk beribadah kepada Allah, itu belum bisa untuk sebagai bentuk pensyukuran dalam arti mengimbangi karunia kebaikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum. Tetapi Allah sudah berikan balasan. Siapa yang mensyukuri, beriman, beramal saleh, Allah siapkan lagi ganjaran. Allah siapkan lagi ganjaran. Padahal kalau dihitung untuk menebus mensyukuri yang sudah diberikan, belum cukup. Tetapi Allah beri lagi ganjaran berikutnya. Sudah begitu, Allah menyatakan ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak putus. Apa artinya tidak putus? Tidak putus yang dimaksud akan terus langgang balasannya. Tafsiran yang lain tidak putus artinya ketika seorang di saat sehat, ginjal sehat, jantung sehat, liver sehat, semua sehat sentosa, gemar beramal saleh. Terus mewujudkan keimanannya. Amalan-amalan seru selantiasa dijalankan sesuai dengan apa yang dituntut olehnya. Yang wajib tunaikan, yang sunnah-sunnah ditunaikan. Sesuai dengan hukum-hukumnya. Nanti di saat dia sudah uzur, apakah karena sakit, ada uzur, tidak bisa menjalankan, dia menjalankannya terbatas, ataukah karena sudah tua renta, sudah tidak mampu lagi berdiri untuk qiyamul lail, tidak lagi mampu untuk saum yang wajib, yang sunnah apalagi. Nah, ini kata Allah SWT, ghairu mamnun, tidak akan diputus. Ganjaran-ganjaran tersebut akan diberikan sama seperti ganjaran yang diperoleh ketika dia beramal di saat sehat. Ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man kana maridan barang siapa yang sakit al-safar atau bepergian, kutiba lahu, terus akan dicatat untuknya, man kana ya'malu sahihan muqiman, apa yang dia selalu kerjakan ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan sedang bermukim, tidak safar. Ganjarannya tidak putus, amalannya tidak dikerjakan atau berkurang di dalam mengerjakannya, tetapi Allah berikan ganjaran terus, tidak putus. Demikian pula ketika seorang senantiasa ta'lim, menuntut ilmu di saat sehat, maka pada suatu waktu sakit sehingga tidak bisa berangkat untuk ta'lim, ta'lim itu mendatangkan ganjaran. Ta'lim mendatangkan ganjaran ketika ikhlas, ketika ta'limnya yang dipelajari adalah sesuai dengan Alkitab Sunnah, mendatangkan ganjaran. Ketika tidak ta'lim, ganjarannya tidak didapat. Tetapi ketika tidak ta'lim dikarenakan adanya alasan syar'i, sakit, yang kalau sekiranya tidak sakit dia pasti akan ta'lim, ganjarannya ghairu mamnun, tidak putus, tetap diberikan. Oleh karena itu di situ peran niat. Ketika seorang berniat untuk mengamalkan sesuatu, itu niat tidak akan sia-sia. Bisa jadi seorang hanya berniat tetapi mendapatkan ganjaran penuh utuh seperti orang yang beramal. Apa sebabnya? Dia sudah berniat untuk mengerjakannya, dan pekerjaan amalan saleh itu terus dilakukan ketika dia sehat, tetapi waktu itu hanya bisa niat, tidak bisa melaksanakannya karena sakit. Kalau seperti ini, ganjaran tetap diberikan secara utuh. Itu anugerah Allah SWT, sehingga betul-betul ketika seorang ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, dia tidak akan bisa. Falinsanul ladzi yamunullahu alaihi bil huda, Allah yang ketika Allah memberikan kepada seorang insan petunjuk sebagai sebuah anugerah karunia, fa innal batil alladhi fi qalbihi yatanaqas, kebatilan yang ada sebelumnya bercokol di dalam hatinya itu akan luntur, berkurang, terkikis. Oleh karena itu di sini pentingnya seorang terus berusaha mempelajari petunjuk-petunjuk. Karena petunjuk hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan. Hidayatul irsyad, hidayah berupa bimbingan. Hidayah-hidayah ini bisa diperoleh dengan terus belajar, ta'lim, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku-buku ahlu sunnah. Ini untuk mencari hidayah ilmu, hidayah bayan, hidayah irsyad. Hidayah yang kedua, hidayah taufiq, yaitu hidayah ketika seorang berhasil memahami kebenaran lalu mengikuti kebenaran, berhasil ketika mempelajari tentang iman menjadi beriman, berhasil ketika mempelajari sunnah lalu mengamalkan sunnah, berhasil ketika mempelajari tentang hukum-hukum dia berhukum dengannya, berhasil ketika mendapati petunjuk-petunjuk bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, dia pun berhasil mewujudkannya. Itu namanya hidayah taufik. Tidak semua orang mendapati hidayah ilmu lalu mendapati hidayah taufik. Tetapi hidayah taufik itu sebabnya diperoleh dengan melalui seorang paham ilmu. Kedua-duanya harus diupayakan secara bersamaan. Orang berilmu tidak mendapatkan hidayah taufik banyak. Tapi tiba-tiba orang tanpa melalui belajar, tanpa melalui ilmu, bisa beramal, itu tidak mungkin. Maka sungguh ketika kita memahami tentang hal ini, maka kita akan mendapati satu faedah yang sangat besar. Semakin kita paham hidayah, semakin kita mendapati karunia dari Allah SWT, hidayah, kita semakin tahu mana yang benar, kita semakin yakin mana yang benar, kita semakin paham mana yang batil di dalam hati kita, yang sebelumnya ada tarik-menarik, ada pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Maka semakin paham seorang terhadap ilmu kebenaran, ini akan semakin berkurang paham kebatilan yang bersarang, bercokol di dalam hatinya. Sehingga berbeda orang-orang yang betul-betul beriman, beramal saleh, dengan orang-orang yang mereka ahli di dalam mengikuti hawa nafsu, atau disilakan dengan sahibul hawa, penganut hawa nafsu. Sudah disampaikan kebenaran ini yang sesuai dengan sunnah, ini sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah, ini yang dibimbing oleh para ulama ahlu sunnah. Dia tidak menerima. Dia bilang sama saja, itu kan khilaf, itu kan masalah, sebetulnya ada perbedaan. Di mana saja kamu cari ilmu, yang penting belajar, yang penting ta'lim. Tidak usah terlalu mengikuti yang keras-keras. Ini namanya sahibul hawa. Maunya mengikuti kesenangan hati, yang cocok-cocok saja. Kalau yang tidak cocok, walaupun benar, kada hakun. Ulun kada hakun nang keras-keras. Bagaimana aja. Itu berarti perlu dikoreksi. Karena di dalam hati itu bersarang namanya kebatilan, namanya kebenaran. Semakin berupaya mencari hidayah petunjuk, itu akan semakin mengurangi, mengikis kebatilan. Semakin enggan untuk membaca, mengenali, mendengarkan, memahami petunjuk kebenaran, akan semakin bercokol pula kebatilan. Sehingga semakin sulit dinasihati, semakin sulit disodorkan. Disampaikan hadis, jawabannya gampang. Itu aja yang lebih alim dari kamu, enggak gitu-gitu amat. Itu aja yang lebih alim, dia tahu tentang hadis itu, paham tentang hadis itu, tapi memahaminya enggak seperti kamu. Kamu aja itu yang terlalu salah paham. Nah, ini kenapa demikian jawabannya? Karena di dalam hatinya itu sudah lebih kuat dorongan kebatilan. Kalau dia jawab begitu, lah dia itu dengan Rasulullah SAW lebih paham mana? Dia lebih ahli mana daripada Rasulullah SAW? Atau jangan Rasulullah SAW, tidak bisa dibandingkan dengan ulama yang ada. Kita kan mengambil ilmu sampai kepada kita melalui ulama. Kalau kita dibenturkan dengan ustaz yang katanya lebih alim, ya gampang kalau caranya begitu. Benturkan saja dia dengan ulama yang lebih alim. Itu cara berpikir orang-orang yang tidak menjadikan kebenaran sebagai tujuan utamanya. Tetapi hawa nafsu yang menjadi manajernya. Pelajari ini hak, ini batil. Manajernya yang mengatur. Ini caranya begini. Gak usah terlalu seperti itu. manajernya yang otak-atik, disiasati, dipolitisasi, dipolitisir, agar masing-masingnya bisa dicapai secara bersamaan. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat wama ana minal musyrikin, itu sangat jelas, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Ini maksudnya berlepas diri, bukan menjadi pelaku kesyirikan. Tetapi ayatnya tidak mengatakan wama ana musyrik, saya bukan orang musyrik, tidak mengatakan begitu, tetapi mengatakan wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Maknanya apa? Maknanya ialah tidak semua orang yang telah mengaku bukan pelaku kesyirikan dia terbebas dari terjatuh berkomunitas dengan pelaku kesyirikan. Bisa jadi orang mengaku saya ini bukan orang musyrik, tapi pada kenyataannya dia berkomunitas, bekerja sama, berta'awun dengan para pelaku kesyirikan. Ini bukan cara berlepas diri yang benar. Saya bukan ahlul bid'ah. Iya pak, tetapi kenapa sampean kok dengan kelompok ahlul bid'ah? Sudah diingatkan itu tuh penyimpang, itu tuh punya paham yang menyimpang. Kenapa gabung sama mereka? Coba kalau maknanya di dalam ayat ini dipahami wa ma ana minal musyrikin, mestinya dia mengatakan wa ma ana minal mubtadi'in, saya ini bukan termasuk golongan orang-orang yang melakukan amalan bid'ah. Artinya apa? Mengamalkan Islam dengan sebenarnya. Apa itu? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri tidak gabung dengan pelaku-pelakunya. Dalam masalah bid'ah juga sama, berlepas diri tidak menjadi pelaku-pelaku bid'ah dan menjadi orang-orang yang tidak bergolongan dengan pelaku-pelaku bid'ah. Ini akan bisa dipahami ketika seorang terus mempelajari ilmu, sehingga kebenaran di dalam hatinya kuat. Kebenaran di dalam hatinya itu kokoh, kebatilan itu akan menjadi lemah dan akan terkikis, dan lambat laun akan hilang dengan pengaruh hidayah-hidayah-hidayah yang datang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warubama yazulu bil kulliyah, dan bisa jadi akan hilang secara keseluruhan kebatilan tersebut. Ka Umar ibn al-Khattab, seperti Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab dulu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika Allah karuniakan hidayah sampai kepada hidayatul bayan, ketika membaca ayat paham tentang apa yang ada di ayat tersebut, lalu tergerak hatinya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan masuk Islam, maka semua kebatilan hancur, hilang. Loyalitas kepada ahlul batil semuanya hilang, dilepaskan, dibuang, diganti dengan loyalitas kepada Islam. Berbalik arah, langsung menyatakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung menghadap, menyatakan siapa saja yang ingin membunuh Muhammad, ingin menghadang, menghalangi Muhammad, maka hadapi Umar ibn al-Khattab. Langsung begitu caranya. Tidak separoh-separoh. Pelan-pelanlah. Sedikit-sedikit. Ketika al-haq dengan kebatilan itu saling tarik-menarik, itu bisa saling memusnahkan. Tidak bisa diformulasikan. Tidak seperti kopi dengan gula. Kopi dikasih gula, kopinya manis, bukan gulanya yang manis. Padahal yang bikin manis gula. Orang bilang kopinya manis karena sudah tercampur gula. Al-haq dengan al-batil tidak demikian. Tidak kemudian campur kebatilan sedikit menjadi al-haqnya menjadi indah, luas. Tidak. Nah. Demikian pula Khalid bin Walid belum menggempur pasukan Rasulullah SAW, kocar kacir karena taktik perangnya Khalid bin Walid. Tetapi ketika kenal hidayah, maka kocar kacir pula pasukan yang memusuhi Islam dan memperjuangkan Islam dan dikenal dengan pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung kebatilan itu hancur dan langsung kokoh kebenaran di dalam hatinya. Demikian pula Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Ketika sudah terang baginya petunjuk, maka Abu Jahal tidak menjadi lebih mulia di hadapannya dibandingkan kebenaran padahal bapaknya sendiri. Kebenaran masalahnya tidak bisa dikompromikan. Kalau sudah kebenaran, tidak bisa dikompromikan. Siapapun tetap posisinya, kalau batil ya batil, kalau musuh ya dimusuhi. Tetapi tentunya ya, kita tidak memaksudkan untuk meniru Ikrimah karena ini berkaitan dengan Ikrimah berhadapan dengan Abu Jahal. Abu Jahal terang-terangan ingin menghancurkan Islam, maka bertemu di medan peperangan. Adapun kalau zaman sekarang orang tuanya masih muslim, masih sholat, maka tidak begitu. Tetapi tidak kemudian mengalah kepada orang tua lalu meninggalkan kebenaran, bukan. Tetapi tidak pula dengan karena ingin memegangi kebenaran lalu berbuat yang tidak sewajarnya kepada orang tua. Kalau dalam kasus Ikrimah itu jelas kafir dengan muslim, kafirnya kafir yang berbahaya, menyerang, maka dihadapi dengan pedang walaupun orang tua. Tapi ketika menghadapi kaum muslimin jahil, maka dihadapi dengan ilmu. Jihadnya dengan ilmu, disampaikan dengan baik, didakwai, disampaikan dan nasihati. Juga masih ada ketaatan untuk berbakti, ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Ini agar jangan sampai salah penerapan. Kalau mereka orang tua, maka sikapi dengan sikap sesuai dengan kedudukannya. Apalagi ibu. Sudah ada contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika telah mengenal kebenaran, Sa'ad bin Abi Waqqas, keturunan orang-orang kaya, ibunya sangat cinta kepadanya, sangat sayang, sampai bertekad untuk tidak makan, tidak minum, tidak berbicara sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sa'ad tidak bergeming, tetap, hingga kemudian putus asa ibunya. Tetapi di samping itu ada petunjuk. Wa in jadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku, kepada Allah SWT, jangan kamu ikuti. Jangan kamu taati. Jangan kamu nurut. Jangan mentang-mentang itu orang tua lalu nurut. Disuruh syirik, disuruh bid'ah, nurut. Orang tua. Jangan nurut. Tetapi di sisi lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, sikapi dalam masalah keduniaan dengan baik, sampaikan dengan baik, tidak dengan cara frontal, tidak dengan cara seperti berhadapan dengan musuh. Tidak dituruti, tidak diikuti, tidak manut, tetapi tidak lalu bersikap kurang ajar karena itu orang tua, apalagi ibu, yang disifati dengan wahnan ala wahnin, di atas kepayahan penderitaan menyusui sampai 2 tahun. Maka sikapi dengan baik. Dan selain mereka dari tokoh-tokoh yang telah jelas menyeberang dari barisan kebatilan, menyeberang kepada barisan kebenaran, lalu kokoh dan menjadi benteng yang membela kebenaran. Tidak dengan perasaan, wah tidak enak sama teman-teman, mereka-mereka kan baik, ya masih ada sunah-sunahnya juga, tidak apa-apalah sedikit-sedikit, kan ulamanya sama, kitabnya sama, ya, bukan masalah itu. Nah, tetapi masalahnya kita menyelamatkan agama. Kita ingin selamat di dalam berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan kita ini orang jahil, kita ini orang bodoh, yang tidak bisa kemudian mengatakan saya ambil yang baik-baiknya dari mereka. Nanti dari kalian juga saya ambil yang baik-baiknya. Oh, sudah canggih berarti punya sensor. Kalau disampaikan enggak baik langsung tet-tet-tet bunyi alarmnya. Ini enggak baik, tinggalkan. Kalau sudah bisa mensensor ini baik, ini jelek, ini baik, ini jelek, semua ustadz dia bisa menimbang, bisa menilai, berarti sudah di atas para ustadz ilmunya. Enggak usah ngapain ta'lim, ngajar saja. Loh kenapa ta'lim? Saya jahil. Loh jahil berarti enggak bisa nimbang, ini baik apa buruk? Enggak tahu. Ambil apa tinggalkan? Enggak tahu juga. Nah, disitulah masuk yang namanya apa? Syubhat. Disitulah maka kemudian diperingatkan jangan taklim sama orang-orang yang menyisipkan yang namanya syubhat. Karena kada tahu mana yang syubhat, mana yang bukan. Kalau sudah tahu, buat apa lagi taklim? Setiap disampaikan, ini hak, ambil. Sampaikan, oh ini batil, tinggalkan. Oh berarti sudah tinggi ilmunya. Kalau kita belajar, berarti kita bodoh. Kalau kita bodoh, berarti kita tidak tahu, belum bisa menilai yang baik, yang buruk, kecuali dengan perasaan. Perasaan itu tidak dengan dasar, bukan hujah, itu bukan ilmu, kalau perasaan. Nah, ulama yang mereka punya ilmu, sudah memberingatkan orang-orang ini dengan barisannya ini berbahaya. Dia menyebarkan syubhat-syubhat di tengah apa yang mereka sampaikan, kebenaran-kebenarannya. Jitu. Kebenarannya, jitu yang benar siji, yang batil, yang syubhat pitu. Begitu. Makanya, ketika kita belajar, ketika kita mengkaji, kita akan mendapatkan bimbingan ilmu, kita akan mendapatkan hidayah, kita akan tahu, dan kita akan paham, dan kita akan bisa mengalahkan apa yang bercokol di dalam hati-hati, berupa kebatilan-kebatilan. Demikian pula seperti tokoh-tokoh ulama. Dulu Abul Hasan al-Ash'ari itu pahamnya Ash'ariyah. Ash'ariyah yang menolak sebagian nama-nama dan sifat-sifat, atau menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menentukan sesuai dengan apa yang mereka terima dari akalnya saja. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, dan seterusnya. Selain yang mereka tetapkan, ditolak. Kenapa ditolak? Karena nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Loh, kan sudah disebutkan mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Kenapa harus ditolak? Kalaupun disebutkan sifatnya sama, kenapa harus diyakini bahwa itu sama secara zatnya? Lah buat apa menyatakan mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan makhluknya? Nah, sehingga Abul Hasan al-Ash'ari berpindah dari akidah Ash'ariyah, yaitu beliau mendirikan, beliau yang menemukan teori akidah seperti itu, setelah sebelumnya terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Karena bapak tirinya bernama Abu Ali Al-Jubba'i, seorang tokoh Mu'tazilah. Karena beliau masih kecil, bapaknya meninggal, ibunya dinikahi seorang tokoh yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, ternyata tokoh pemaham, pemikir, memiliki pemahaman Mu'tazilah. Beliau termasuk dididik oleh ayah tirinya terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Tetapi ketika sudah paham dewasa, ternyata paham Mu'tazilah tidak cocok, lalu membuat paham sendiri, paham Asy'ariyah. Ketika berlangsung, maka tidak cocok lagi, kembali kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkikis, terkikis, terkikis, dan habis. Tapi ini orang mencari kebenaran. Jangan menjadi dalil. Tuh kan, Abul Hasan al-Asy'ari sedikit-sedikit. Saya juga lah sedikit-sedikit. Lah sampai sudah paham kok masih sedikit-sedikit terus. Pakai hijab sedikit-sedikit. Ustadznya yang sudah paham juga sedikit-sedikit. Apa? Ya ta'lim hijabnya sedikit saja. Naik. Nanti pertama ta'lim gak usah pakai hijab. Pasti belum paham. Sampaikan hijab. Kasih hijab setengah meter. Sedikit-sedikit. Kalau jamaahnya ya jelas, karena masing-masing hukum hijab itu, cadar itu kan ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, sudah gak usah pakai cadar, itu perbedaan, begitu cara dakwahnya. Gak usah pakai cadar, itu kan perbedaan ulama. Syekh Al-Albani itu tidak mewajibkan, gak usah pakai cadar, itu jamaahnya. Tapi ini bukan, ini sekedar gambaran dari praktek mereka. Nanti kalau ditanyakan siapa yang ngomong begitu, ya tidak ada. Tapi prakteknya begitu. Kalau ada orang pakai cadar, dicela. Kenapa? Karena itu katanya masih perbedaan ulama. Lah kalau perbedaan ulama, berarti masih ada yang berpendapat wajib. Kenapa dicela? Harusnya kan diusahakan. Yang kedua, ustadznya juga terbiasa. Saya tidak mengatakan semua, tapi orang-orang yang sudah seperti Abu Qatadah, yang belajar kepada Syekh Muqbil. Syekh Muqbil seorang alim ahlu sunnah, ilmunya diambil dari ahlu sunnah, tetapi karena hatinya berisi hawa nafsu, dia alim. Ibu-ibu jamaahnya yang hadir tidak pakai hijab. Satu ruangan tidak pakai hijab. Apakah itu dalam rangka untuk sedikit-sedikit, pelan-pelan? Apakah ada contoh dari Syekh Muqbil seperti itu? Yang dulu berguru kepadanya? Tidak ada. Yang ada dari hawa nafsunya. Sedikit-sedikit nanti dinaikkan lagi. Kalau sudah paham lagi, dinaikkan 10 cm, 10 cm, 10 cm. Sampai kapan? Padahal kalau pakaikan hijab, tidak ada masalah. Itu ilmu. Artinya, pakai hijab di sini, ta'limnya itu loh, dipakaikan hijab. Bukan orangnya harus pakai hijab, pakai hijab, pakai hijab. Dipaksa, enggak. Kalau orangnya kembali kepada hatinya masing-masing. Tapi dalam masalah penerapan, apalagi di majelis ilmu, apalagi sebagai seorang ustaz, dia punya power. Tidak begitu caranya. Sedikit-sedikit itu bukan begitu. Abul Hasan al-Asy'ari sedikit-sedikit karena belum paham. Dia masih terus mencari hidayah yang benar. Sampai kemudian ketemu dengan Ahlu Sunnah. Dan beliau mendapati inilah kebenaran. Ditinggalkan semua kebatilan tersebut. Nah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala dulunya belajar tariqah sufiyah. Setelah bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau memahami tentang kebatilan ajaran paham sufiyah dan ditinggalkan itu, dan beliau berpegang dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak dari kalangan para tokoh-tokoh yang mereka tinggalkan kebatilan ketika sudah menemukan hidayah berupa al-haq, kebenaran. Maka begitu pula kita meneladani, ketika itu sudah paham yang benar, kita jangan bermain hati. Artinya bermain hati itu maksudnya ikuti perasaan. Sudah, kalau sudah tahu yang benar, tinggalkan yang batil, pegangi kebenaran. Karena itu adalah nasibnya kita, kita yang akan dipertaruhkan. bukan di tangan orang lain. Semoga ini bisa bermanfaat, memperkuat akidah kita dan memperkuat prinsip kita, dan juga memberikan kepada kita tambahan pemberat timbangan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala al-musta'an, barakallahu fikunna. Ila huna, walhamdulillahirabbil alamin.